Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku. Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan aku. Selamat tidur.